رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى masih dalam pembahasan syarat solat. Kita kembali masuk di pembahasan sentul aurah, menutup aurah. Kata beliau rahimahullah ta'ala kelanjutannya, wa man shalla minar rijali fi thawbin wahidin ba'duhu ala atikihi ajza'ahu dalik. Dan siapa yang sholat dari kalangan laki-laki dengan satu pakaian sebagiannya di atas pundaknya, maka itu sah, cukup baginya, sholatnya sah. Ini masalah, yaitu kalau kita buat judulnya, apa hukum meletakkan sesuatu di atas punggung ketika sholat? Artinya sekarang kita tidak pakai baju misalnya. Iya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya ini madhab Hanabilah ada di hadapan kita. Siapa sholat dengan satu pakaian kemudian diletakkan sesuatu di atas pundaknya, sah. Karena Nabi SAW bersabda menurut madhab, berdalil dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqaihi minhu syai. Jangan salah seorang dari kalian sholat, ya, atau bukan jangan, ini tidak, salah seorang dari kalian tidak, tapi maknanya seperti larangan, ya, dalam sholat dalam dengan satu pakaian tidak ada di atas kedua pundaknya sesuatu apapun. Hadis ini kata mereka menunjukkan wajibnya menutup atik, menutup pundak. Ini madhab dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Sementara mayoritas fuqaha dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Rahman As-Sa'di. Demikian pula ini dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin bahwasannya menutup atik, menutup pundak dalam sholat itu sunnah, bukan wajib. Artinya kalau misalnya tak ditutup, sah juga. Ini madhab kedua dan madhab mayoritas ulama. Kenapa? Karena ada dalil, ya, dari hadis di sini juga yang menyarankan kalau itu tidak wajib. Kalau seandainya cuma satu hadis tadi, kita bisa katakan apa? Wajib. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tatkala dia sholat dalam satu pakaian dan belum berselimut dengannya, Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada Imam hadzal ijtimal alladhi ra'aitu. Apa ini? Ya, selimut, yang berselimut yang saya lihat. Kultu, maka kata Jabir bin Abdillah, karena taubun, yakni taub, adalah pakaian yaitu sempit. Iya. Maka Nabi bersabda menjelaskannya, fa'ikana wasiat wal tahibih, kalau luas, kamu berselimut dengannya. Wa'ikana doyikot, kalau sempit, fatazirbih, cukup bersarung dengannya. Dibilang bersarung. Namanya sarung itu yang dipakai di mana? Di pusar ke bawah. Jadi sini kalau berselimut berarti dari pundak ke bawah, itu namanya berselimut. Ya, dari pundak ke bawah. Ini hadis yang menunjukkan sunnahnya meletakkan sesuatu di atas, tapi boleh kalau tidak diletakkan. Jangan baina antara lain. Kompromikan dua hadis tadi. Hadis pertama mengatakan, jangan salah seorang dari kalian tak boleh sholat dengan satu pakaian tidak ada sesuatu di atiknya. Ya kan? Kemudian tentang hadis ini Nabi katakan kalau sempit bersarung saja dengannya. Tangan, nah, ini menunjukkan bolehnya, berarti maka dikompromikan. Sunnah diletakkan tapi tidaklah wajib. Ini namanya mengkompromikan dua hadis. Ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, fa illam yajid illa ma yasturu auratahu sataraha. Kalau dia, misalnya ini kasus semua ya, kasus, kalau seandainya terjadi, kalau dia tidak dapatkan kecuali apa yang menutup auratnya saja, tidak ada apa-apa yang dia miliki kecuali yang menutup apa? Auratnya. Maka sataroha, maka dia tutup saja auratnya. Fa'ilam yakfi jami, selesai itu, jadi tentunya karena, ya, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukan semampu kalian. Bangga? Dia tutup saja itu yang dia mampu, dia tutup. Enggak gugur baginya salat. Fa in lam yakfi jami'aha satara farjain. Tadi kan auratnya itu dari pusar sampai ke lutut. Kalau hanya itu saja dia miliki, dia tutup. Sekarang lagi, kalau tidak cukup seluruhnya, tidak cukup seluruhnya, maka dia tutup dua kemaluannya, dubur dan kubur. Kalau memang, itu memang terjadi, sama dalilnya tadi. Ayat, fattaqullaha mastata'tum, dan hadis yang saya sebutkan tadi. Iya, fa'in lam yakfihima, kasus lagi, kalau susah sekali, tidak cukup. Untuk kedua auratnya tadi, dubur dan kubur, kasus. Ya, walaupun ini mungkin ya, tapi saya tahu Ismail, kita nggak tahu. Suatu saat antum berjalan di gunung di Buton, tiba-tiba antum dirampok. Ya, rampok ditelanjangi semuanya. Paham kan? Ya, sisa tisu yang dia tidak diambil darinya, atau sisa daun-daun saja. Nah ini kasus namanya. Siapa tahu itu terjadi. Kalau tidak cukup untuk keduanya, sakaro ahaduhuma, dia cukup tutup salah satunya saja. Ini umumnya salah satunya saja. Setelah itu para ulama sebenarnya berselisih, yang salah satunya ini yang mana, depan atau di belakang. Bahkan mereka berselisih. Ada yang mengatakan di belakang, ada yang mengatakan di depan. Ya, ada yang mengatakan di depan. Dan lebih kalau lebih contoh yang depan, karena tidak enak dilihat kalau depan. Iya. Paham kan Ismail? Alhamdulillah. Iya. Fa'in adimas sitro bikulih. Kalau tidak ada sama sekali, pokoknya tidak ada, tidak ada apa-apa, apakah gugur sholat? Ini apa yang dia katakan? Soli sholat jalisa. Dia sholat duduk. Ya. Yumi ubir ruku'i wa sujudi. Wa in sholat qa'iman jaza. Sholat duduk, karena kalau dia duduk, bisa dia tutup apa? Auratnya. Iya kan? Ya. Dan walaupun boleh, dia kalau ruku, cukup dia imam, dia isyaratkan. Artinya tidak perlu dia sujud. Iya kan? Karena kalau dia sujud, wah, percuma lagi. Tahu kan? Percuma lagi dia duduk, kan begitu? Iya, maka cukup dia jadikan kepalanya lebih rendah daripada rukuknya. Ya, tapi kalau dia sholat berdiri, boleh juga, tidak ada masalah. Karena ini yang dia mampu. Dari ayat tadi, fattaqullaha mastata'tum, mampu berdiri. Walaupun dia tidak mampu tutup auratnya itu, dia mampu. Dia sholat saja semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Paham kan? Itu dia mampu. Alhamdulillah. Iya. Selesai. Titik masalah itu. Kalau tak ada. Wa man lam yajid illa thauban najisa. Ini masalah lain lagi. Siapa yang tidak dapat kecuali pakaian najis? Ya. Jadi ada pakaian, tapi pakaiannya itu apa? Najis. Ini berselisih para ulama dalam masalah ini. sebenarnya bukan yang dia perselisihkan sholatnya. Tidak apa-apa dia sholat menggunakan pakaian yang najis, kalau hanya itu yang dia dapat. Mereka berselisih apakah wajib nanti dia ulang pandan, apakah wajib nanti dia apa? Ulang. Ini mereka berselisih. Ada yang mengatakan wajib dia ulang kalau dia sholat menggunakan pakaian yang najis. Ada juga riwayat yang lain dari Hanabilah, dan ini dipilih oleh Ibnu Qudamah sebagaimana yang beliau sebutkan bahwasanya dia ulang, dia bahwasanya dia tidak perlu ulang. Dia perlu ulang, tidak perlu ulang. Ada riwayat yang lain, dia sholat saja dalam keadaan telanjang dan dia tidak ulang. Ini pendapat orang Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat Imam Syafi'i. Dia sholat saja telanjang dan dia tidak perlu apa? Tidak perlu ulang. Iya, tidak perlu dia ulang. Dan yang benarnya, ya, dia apa yang dikata oleh penulis di atas, apa yang dikatakan oleh penulis di atas, ya dia cukup lakukan itu, tidak perlu dia ulang. Seperti yang beliau katakan sebentar lanjutannya. Au makanan najisa, sama solat bihima, dia solat menggunakan keduanya, yaitu pakaian najis atau tempat yang najis, wala i'adata alaih, itu yang kuatnya, alhamdulillah. Ya, tidak perlu dia apa? Ulang. Karena para ulama membedakan antara bab ya fi'lu al-manhiyah dan tarku al-ma'murat. Para ulama membedakan bab fi'lu al-ma'murat, tarku al-ma'murat dan fi'lu al-manhiyah. Kalau dia meninggalkan yang diperintahkan, wajib diulang. Hah? Kalau dia meninggalkan yang diperintahkan, wajib diulang. Tapi kalau dia melakukan yang dilarang, tidak wajib dia ulang. Ini asal permasalahan. Asal permasalahan. Dengan dua masalah ini tadi. Kalau ini kan dia sholat dengan pakaian yang najis. Dia melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintah. Paham ini? Dia melakukan apa? Yang dilarang. Kan begitu? Ya. Demikian pula sholat di tempat yang najis. Dia melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintah. Dia melakukan yang dilarang. Maka kaidahnya kalau dia melakukan yang dilarang, tidak perlu diqadha. Beda kalau dia meninggalkan yang diperintah. Ini wajib apa? Qadha. Ini sudah jadi kaidah di fuqaha terkait dengan tarjih masalah ini. Paham ini? Misalnya gini, gini. Dia diperintahkan untuk wudhu. Kemudian dia tidak lakukan wudhu, dia langsung sholat. Apa harus dia lakukan? Apakah sholatnya setelah dia tahu bahwa dia belum wudhu? Tahu setelah sholat, ternyata dia sadar, oh saya tadi sudah buang air. Paham? Apakah dia ulang sholatnya? Apa tidak perlu? Perhatikan, ya, yang menjadi kajian antum, ini yang dia tinggalkan perintah atau larangan? Paham kan? Dia tinggalkan apa? Perintah, karena wudhu di perintah. Maka apa fatwanya? Ulang. Paham baik, jelas ini. Ya, ini masya Allah. Jelas ini sama dengan nanti. Ada orang sholat, tidak takbir atau ihram, langsung saja dia masuk di sholat baca al-fatihah. Tidak takbir. Setelah itu dia tanya, apa yang harus saya lakukan tadi? Saya lupa takbir. Dia suruh sholat 4 rakaat sholat zuhur misalnya, tapi tidak takbir atau ihram. Langsung saja di sholat habis cerita sama temannya, tidak takbir, langsung angkat tangan, letakkan di dada, di perut atau di bawah pusar, terserah. Kan begitu? Tidak takbir. Dia tanya, apa hukum sholatnya? Sah atau tidak? Ulang atau tidak? Begitu pertanyaannya. Paham gak ini? Artinya kita kaji, dia ini tinggalkan yang diperintah atau melakukan yang dilarang. Paham gak ini? Sekarang, tinggalkan perintah atau lakukan dilarang? Tinggalkan perintah, karena diperintahkan untuk takbir, dia tinggalkan. Paham? Berarti apa kita bilang? Ulang. Paham gak ini? Sekarang dia sholat. Allahu Akbar. Sebelumnya pakaiannya itu dia sudah ngompolin sebelumnya. Dia tidur, kencing di pakaiannya. Tapi dia sholat. ya, dia sholat. Atau kalau ini sulit ya, iya, karena nanti dia harus keluar. Kalau ini harus keluar sholat karena dia harus buka apa, bajunya. Anggaplah dia pakai songkok, anggaplah songkok ini, iya, kena kencing dia sholat, Allahu Akbar. Setelah sholat dia baru sadar, dia cium buka songkoknya, wah bau kencing, paham kan? Paham ini? Kita pak, ini dia ular atau tidak? Paham pertanyaan? Ini jelasnya di sini, dia ular atau tidak? Paham kan? Tidak, dia ular. Kenapa? Karena dia melakukan yang dilarang. Kalau dia tahu di tengah sholat, nah, jalan sholat, Allah, ya, cium bau tidak sedap. Nah, jadi cium bajunya, enggak. Ketiak juga enggak, karena bau kencing ini. Iya. Jadi akhirnya dia buka songkoknya dicium, bau kencing. Tangan, apa yang dia lakukan? Perlu ulang sholat atau tidak? Enggak perlu, cukup dia buang songkoknya. Langsung sholat. Itu enggak ada masalah. Jadi ini bab apa ini? Bab apa? Melakukan yang dilarang. Enggak perlu diulang. Ini beda, masya Allah. Para ulama membedakan antara meninggalkan yang diperintah dan yang melakukan yang dilarang. Jelas ya? Ini nanti berfaedah bagi kita dalam segala perkara. Itu disinggung oleh ulama yang membahas kaidah fikihiyah. Jelas ya? Ini faedah sekali, berfaedah masalah itu. Kemudian kata beliau, rahimahullah ta'ala, selesai. Wa syartur rabi, syarat keempat. Syarat yang keempat. At-taharu minan najasah fi badanihi wa thawbihi wa mawdi'i salatihi. Syarat keempat, harus suci, bersih dari najis, apakah di badannya atau pakaiannya atau di tempat salatnya. Ini tentunya syarat disepakati, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa suci badan, suci pakaian, suci tempat ya, sholat itu adalah syarat dalam sholat. Syarat dalam sholat sangat banyak hadis terkait dengan semua ini, badan, pakaian, dan tempat sholat. Adapun badan sangat banyak, misalnya hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idha ahadat hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadat sampai ia berwudu. Sampai ia berwudu. Pakaian misalnya firman Allah, wasiyah bertafat tohir, pakaianmu sucikanlah. Ya, pakaianmu sucikanlah. Demikian pula sabda Nabi SAW, ukurusihi, ya, waksilihi wasallibi. Terkait dengan perempuan yang bertanya kepada Nabi tentang pakaian yang kena darah haid. Kata Nabi, suci, gosok dia dan suci dia, sholat padanya. Juga hadis terkait dengan Nabi SAW berpakai sandal. Ketika sholat, datang Jibril menyatakan bahwa di sandalnya ada kotoran. Apa yang beliau lakukan? Maka beliau langsung membuka sandalnya dan lanjut sholat. Buka sandal dan lanjut apa? Sholat. Di akhir sholat beliau katakan, idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fi nahlaihi. Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka lihat dulu kepada dua sandalnya. Fa in ra'a fihi maqdaron, kalau dia melihat pada kedua sandalnya itu kotoran, au qala ada atau belum berkata ada, kan sama kotoran, falyamsah huma wa yusalli fihima. Hendak dia mengusapkannya ke tanah dan sholat menggunakan keduanya. Ini harus bersih dari najis. Demikian pula tempat. Demikian pula apa? Tempat. Harus suci. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahhir baiti lil thaqifina wal qa'imina wa ruk'i sujud." Sucikan rumahku, Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang berdiri, rukuk dan sujud. Demikian pula sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, tatkala inna hadhihi masajida la tasluh bi syai'in min hadzal qawli wal qadar. Sungguh masjid ini tidak cocok untuk sesuatu sedikit pun dari kencing ataupun kotoran manusia. Ini semua menunjukkan apa yang dikatakan oleh penulis rahimallahu taala. Illan najasal ma'fu anha, kecuali najis yang dimaafkan darinya. Kecuali najis yang dimaafkan. Ini sudah kita bahas di bab najas. Beliau katakan kayasiridah, seperti darah yang sedikit. Ini kan sudah lewat bagi kita. Memang pendapat penulis darah itu adalah najis, tapi pendapat yang benarnya darah tidak najis. Sudah lewat pembahasan kita. Jadi sedikit ataupun banyak darah tidak najis, karena banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid dalam keadaan darah mereka menyambi. Paham? Sudah lewat pembahasan kita. Ya, wanawi dan semisalnya. Ah, ini yang semisalnya ini seperti madi. Ya, ada sedikit keluar di celana dalam, misalnya pakaian dalam, itu dimaafkan ini sedikit. Dimaafkan ini sedikit. Wa in shalla wa alaihi najasa wa lam yakun alima biha au alima wa lam yakun alima biha au alima biha tsumma nasiha fa shalatun sahihah. Ini tadi contoh prakteknya. Siapa yang sholat dan padanya ada najis dia tidak tahu, atau dia tahu tapi dia lupa, maka sholatnya apa? Sah. Jadi ini sholatnya apa? Sah. Iya kan? Tidak perlu dia ulang, karena sudah sah. Kan ini dalam bab apa? Fi'lun manhiyah, melakukan yang dilarang. Jelas ini? Kalau ini jelas, alhamdulillah. Walaupun memang ada dua riwayat, tapi ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa in alima biha fi shalah, kalau dia tahu dalam salat, azalaha wa bana ala salatihi, dia cukup singkirkan dan dia bangun di atas salatnya. Ya kan? Maksudnya lanjut salat. Coba kita lihat hadis Nabi. Nabi salat pakai sandal, ternyata ada kotorannya. Diketahui oleh Jibril dan belum buka dan lanjut salat. Jelas kan? Ini sangat jelas, alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, wal ardu kulluha masjidun tasihus sholatu fiha. Bumi ini seluruhnya adalah masjid, sah sholat padanya. Ini juga jelas. Kecuali yang dikecualikan akan ada nanti sebut setelahnya ini. Pengecualian dari penulis rahmallahu ta'ala. Jadi dia kalau sholat masuk waktu sholat, maka boleh dia sholat di mana? Sah sholat. Berdasarkan dalil banyak sekali, seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, belum pernah bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala? Wahai Rasulullah, masjid apakah, masjid manakah yang pertama sekali diletakkan di dunia ini, di bumi ini? Qala, Nabi berkata, Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram yang pertama sekali dibangun. Ya. Qala qultu tsumai. Kemudian saya katakan, kemudian masjid mana lagi? Qala, Al-Masjidil Aqsa. Setelah itu dibangun Masjidil Aqsa. Qultu, kakana bainahuma, kata Abu Dzar, berapa jarak antara keduanya dibangunnya? Di antara dua masjid itu, masjid Ka'bah dan masjid Al-Aqsa, qala arba'un sana, 40 tahun. Summa aynama adrak, summa aynama adrakatka sholatu ba'da ba'du fasolliha fasollihi fa innal fadla fi. Kata beliau, kemudian beliau berkata, dimanapun sholat mendapat ilmu setelah ini, maka sholatlah, maka sungguh keutamaan ada padanya, sungguh keutamaan ada padanya. Demikian pula hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelumku, ya, seorang pun sebelumku. Iya. Bagi dan perlu katakan setelah itu, maksudnya lima itu diantaranya wajibilatil ardu masjidah wa tahuron. Allah ya menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid tempat sholat dan tahuron tempat bersuci. Tengok, ini menunjukkan hal tersebut, menunjukkan hal tersebut. Kecuali yang dikecualikan apa itu? Lihat, ilal makbaroh satu. Kecuali kuburan. Kuburan itu bumi juga. Bahkan, tapi dikecualikan dalam syariat. Ya? Karena ada dalilnya. Dan tak sah sholat di kuburan. Apakah di depannya atau di belakangnya. Kuburan yang di depan atau kuburan yang di belakang. Demikian pula masjid yang dibangun pada yang ada padanya apa? Kuburan, sama. Sholatnya tak sah. Karena itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara hadis yang melarangnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abu Daud. Kata Nabi, al-ardu kulluha masjidun illa al-hammam wal maqbara. Bumi ini seluruhnya masjid kecuali WC dan kuburan. Demikian pula Nabi SAW bersabda, la tusallu, ini menunjukkan haram dan fasidnya. Ini hadisnya. Hadis ini menunjukkan haramnya sholat di kuburan dan rusaknya sholat yang ada padanya kubur. Kata Nabi SAW, la tusallu ilal kubur, wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat di kuburan. Menghadap ke kuburan. Atau berniat untuk kuburan, sama saja semuanya. Dan jangan kalian duduk di atasnya. Kata para ulama, an-nahi tufidut tahrim wa yaqtadil fasad. Larangan mengharuskan haramnya dan mengharuskan rusaknya itu ibadah. Ya, rusaknya itu ibadah. Apalagi perkara ini kembali ke amrun, ya, kembali kepada dzatis shalah. Paham kan? Bukan amrul kharij. Paham? Bukan amrul kharij. Ya. Yeah. Kemudian demikian pula hadis lagi. Ija'alu min sholatikum fi buyutikum. Walatattahiduha kuburo. Kalau ini riwayat Imam Al-Bukhari. Demikian pula Imam Muslim. Jadikan dari sholat kalian di rumah kalian. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak kena sholat dalamnya. Demikian pula hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la'anallahu al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ditambah oleh Imam Muslim, ala fala tattakhidhul quburu masajida. Maka ketahuilah, jangan kalian menjadikan kubur itu sebagai masjid. Ini anhaakum an dzalik. Saya melarang kalian dari hal tersebut. Sudah ada kaidah tadi, larangan mengharuskan haramnya. Dan sangat banyak hadis yang menjelaskan hal ini, akan haram dan rusaknya sholat. Tidak sah sholat. Walaupun ada di kalangan pengikut Hanafiyah, demikian pula pengikut Malikiyah yang menyatakan berdosa tapi sah. Dia berdosa, tapi sholatnya apa? Sah. Tapi pendapat ini tidaklah kuat karena menyelisih dalil-dalil tadi. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin, semuanya memilih sholatnya. Ia tidak sah. Orang yang sholat, yang ada padanya kuburan, tidak sah sholatnya. Ia. Walhammam. Demikian pula di antara tempat yang tidak boleh orang sholat adalah alhammam. Always. Ini sama. Ada tadi hadis yang pernah tadi saya baca, al-ardu kulluha masjidun illa alhammam wal maqbarah. Bumi seluruh masjid kecuali apa? Hammam, WC dan kubur. kuburan. Sudah. Wal hush. Al hush WC juga, tapi dia ya khusus kalau hammam bisa untuk mandi. Kalau al hush mirhab. Hanya WC saja, tempat buang air kecil atau air besar. Kalau hammam tempat untuk mandi. Ya, kamar mandi. Paham kan? Jelas ini. Enggak boleh, karena kadang orang mandi sambil kencing. Betul gak Ismail? Betul? Ya gak Ismail? Antum mana gimana mandi Ismail? Pernah kencing sambil mandi? Ya sering. Tidak Ismail ya? Iya. Kan begitu. Artinya ini nanti kan najis. Dikhawatirkan ada apa? Madon atau najis. Paling tidaknya disangka ada apa? Najis. Paham kan? Ini ada mikir pula lebih-lebih lagi kalau al-hush. Al-mirhab hanya memang dibuat untuk buang air kecil ataupun besar. Lebih-lebih lagi. Wa'utan al-ibl. Tempat selanjutnya yang tidak boleh untuk dipakai solat adalah auton kandang al-ibl, kandang unta. Kandang unta. Kalau kandang unta ini datang larangannya dari Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, usolli fi marabidil ghanam. Dia bertanya, apakah saya solat di kandang kambing? Qala na'am. Nabi bilang, iya, tidak apa-apa, boleh. Kemudian dia bertanya lagi, usolli fi mabarikil ibil, apakah saya solat di tempat tidurnya unta, kandang unta? Qala la. Nabi berkata apa? La, tidak. Ya, apapun ilahnya. Ya kan? Karena para ulama berselisih, kenapa dilarang kalau di unta? Kalau kambing, boleh. Kan para ulama ada yang mengatakan ilahnya adalah karena dia tercipta, dia dicipta dari syaitan, dari iblis. Ya? Ada juga mengatakan iblis itu adalah susah diatur, takutnya kita lagi sholat untanya tiba-tiba mengamuk, wah kita diinjak, lumayan kan bahaya itu, bahaya ya. Dan yang benarnya ilahnya adalah ta'budiyah, ya kita dilarang, kita tak lakukan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iya kan, itu yang benarnya. Iya, karena Nabi tidak sebutkan apa ilahnya. Apa ilahnya? Ini empat tempat yang semuanya ada nasnya. Sebagian ulama ada juga yang menambah seperti al-mazbalah. Tidak boleh juga sholat di mazbalah, tempat sampah. Karena orang ya, tempat sampah dia buang apa? Karena kotoran, iya kan? Tidak boleh sholat dalamnya. Sama, karena ilahnya nanti tempat disangka ada najis. Demikian pula al-majzarah, tempat pemotongan hewan. Tambah, tidak boleh, kenapa? Kenapa kira-kira ini tidak boleh? Para ulama menambahkannya. Karena damun masfuh adalah najis, darah yang mengalir itu. Ketika kita potong kambing atau sapi, potong darah yang mengalir itu, yang mengalir keluar itu najis. Tambah, jadi di tempat pemotongan tidak boleh sholat karena banyak darah najis. Nih, demikian boleh di antara para ulama mengatakan di antara yang boleh, tidak boleh dipakai sholat adalah kori atau torit di tengah jalan. Iya mubah, bahaya ya mubah. Iya, walaupun penuh masih mubah, jangan sholat di depan jalan baju rupa itu. Banyak mobil mau lewat. Iya, walaupun dia tidak najis, tapi kan orang apa? Lalu-lalang, tempat berlalunya manusia, tidak boleh. Demikian pula di antara yang ditambah oleh para ulama adalah jawbil Ka'bah. Di dalamnya Ka'bah. Tentunya sholat wajib, karena Nabi pernah melakukan sholat sunnah dalamnya. Tapi sholat wajib, tidak boleh sholat di dalam Ka'bah. Tidak boleh sholat dalam Ka'bah. Ya, kenapa bisa? Ya, karena sholat wajib dipersyaratkan menghadap ke kiblat. Kan begitu, kalau kita di dalam, kan begitu, tidak boleh. Demikian pula diantara yang ditambahkan walaupun ini diperselisihkan, al-maudhi'ul maqsud, tempat yang digosok. Kemarin itu Tapi yang benarnya di situ tidak boleh sholat, tapi kalau dia sholat dalamnya apa hukumnya? Sah sholatnya. Paham? Sudah lewat kemarin. Dan juga pula tempat najis tentunya yang tadi semuanya. Tempat-tempat najis. Ini ya. Selesai syarat yang keempat. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala asyaratul khamis. Syarat yang kelima. Di antara syarat sahnya sholat. Istiqbalul qiblah. Menghadap ke qiblah. Menghadap ke qiblah. Ini tentunya disepakati. Tidak ada silang pendapat. Kalau menghadap kiblat itu hukumnya adalah syarat sahnya sholat. Sangat banyak nas, sangat banyak dalil dalam hal ini, ya, apakah dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW. Di antara dalil dari Al-Quran yang disebutkan adalah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, wahaituma kuntum fawallu wujuhakum syatrul, dimanapun kalian berada, arahkanlah wajah kalian ke arahnya. Ke arahnya. Ini sangat jelas. Demikian pula hadis Nabi sangat banyak. Di antaranya hadis orang yang salah solatnya itu. Di antaranya hadis orang yang salah solatnya. Iya. Nabi katakan kepadanya, idza qumta ila sholati fasbighil wudu. Kalau kamu berdiri solat, maka penuhi dulu, sempurnakan dulu wudu. Tsumma istaqbilil qiblah fatakbir. Kemudian kamu hadap lagi kiblat, kemudian biru, jelas. Ini, alhamdulillah. Kemudian kata penulis Allah Ta'ala, illa finna filati. Kecuali pada sholat nafilah. Apa itu sholat nafilah? Sholat sunnah. Al-rahilati lil-musafir. Di atas kendaraan bagi orang yang bersafar. Boleh. Boleh. Tidak menghadap ke kiblat. Fa'innahu yusolli haitu kana wajhuhu. Maka sesungguhnya dia sholat di mana kendaraannya mengarah. Ini boleh, sholat sunnah ini, sholat sunnah. Paham kan? Adapun sholat wajib, kalau memang terpaksa dilakukan di atas kendaraan, tidak boleh. Paham kan? Tidak boleh, harus menghadap ke kiblat. Sholat wajib, kalau terpaksa dilakukan di atas kendaraan. Seperti misalnya Ismail lagi pulang ke Buton. Betul kan saudara? Naik apa pulang ke Buton? Hah? Kapal laut, kan tak bisa ke darat ini. Dia turun air. Tangan, dia tidak mau di atas kapal, turun ke air, wah, kan susah. Maka dia harus sholat di atas apa? Kapal. Apa hukum menghadap ke kiblat? Wajib. Kalau sholat apa? Wajib. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Ini sholat wajib. Yang dibolehkan itu hanya sholat apa? Sunnah. Di atas kendaraan. Boleh dia menghadap ke arah mana kapalnya, kendaraannya mengarah. Kendaraannya mengarah. Ini disepakati juga, alhamdulillah. Tidak ada perselisihan. Atau bolehnya sholat tidak menghadap kiblat saat sholat sunnah. Ya, saat sholat sunnah. Ya, ketika musafir. Hanya saja mereka perselisihkan bagaimana kalau dia lagi tidak di atas kendaraan. Itu saja. Kalau di atas kendaraan, selesai. Sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat saat musafir. Bagaimana kalau dia lagi di bawah? Apakah harus hadap kiblat? Nah, ini diperselisihkan. Tapi yang benarnya kan musafir, tidak dipersyaratkan harus di atas kendaraan. Pokoknya sholat sunnah boleh tidak menghadap ke kiblat. Iya. Kemudian kata beliau rahmallahu taala wal ajiz. Ini dikecualikan kedua. Yang boleh tidak menghadap kiblat. Wal ajiz ani istiqbal, yang tidak mampu menghadap ke kiblat. Seperti siapa? Ali khawfi, apakah karena takut seperti lagi ada peperangan? Ya, ya. Kalau musuh akan datang nanti praktek atau kaidah yang akan disampaikan oleh penulis terkait dengan sholat khawf. Kalau musuh di arah kiblat, tidak ada masalah. Kalau musuh di arah kiblat tidak ada masalah. Yang dilakukan cuma beda ruku dan sujud saja, beda sujud saja. Ya, kalau sofnya dua sof, ketika ruku semuanya ruku, takbir bersamaan. Ketika sujud maka imam sujud dan sof pertama, Sof kedua tetap berdiri. Ini kalau musuh di arah kiblat. Di samping dia sujud. Setelah sujud, dia naik, sujud dua kali, naik, Allahu Akbar. Baru sof belakang, sujud. Bahkan dua kali sujud, dia naik lagi. Sudah berdiri bersama. Demikian pula rakaat kedua sama. Dia rakaat pertama ruku sama-sama, rakaat kedua ruku sama-sama, seluruh setelah itu sujud rakaat kedua. Maka apa yang dilakukan? Yang sujud imam dan shaf pertama, shaf kedua tidak, dia berdiri. Setelah berdiri dia ruku, tidak ikut sujud, melihat ke arah musuh kalau di arah kiblat. Setelah sujud dua kali sujud, dia berdiri tasyahud, dia duduk tasyahud. Karena sholat khauf, sholat dua rakaat, karena lagi perang, dia lagi safar pasti. Kan begitu? Ya, duduk tasyahud, maka baru yang tadi duduk tasyahud ini sambil melihat musuh. Bangga? Nah, yang di belakang tadi turun sujud dua kali sujud, setelah itu ikut tasyahud dan salat bersama imam. Ini tidak ada masalah. Tapi yang masalah sekarang ini, yang masalah kalau musuh di belakang kiblat. Paham? Musuh di belakang kiblat. Nah, ini yang masalah ini. Iya. Maka di sini dikatakan bahwa boleh sholat tidak menghadap kiblat. Caranya sudah jelas oleh Nabi, alhamdulillah. Nabi praktekkan dua kali. Dua kali. Sholat terkait dengan musuh di berlawan arah dengan kiblat. Ada dua cara. Ada dua cara. Cara pertama, sekarang intinya saya ingin jelaskan bahwa boleh dihadap kiblat. Boleh dihadap apa? Kiblat. Yaitu Nabi sholat imam Allahu Akbar bersama satu shaf depan. Bersama satu shaf di depan. Kemudian setelah itu dia sholat satu rakaat pertama. Iya, yang di belakang menghadap ke musuh. Tidak menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke kiblat. Jadi di depan selesaikan satu rakaat pertama. Sampai bangkit, setelah sujud kedua bangkit, berdiri. Setelah berdiri, ini yang shaf ikut Nabi tadi, ke belakang. Yang tadi menghadap ke musuh, maju ke depan. Lakukan sholat satu rakaat ikut Nabi. Lakukan sholat satu rakaat ikut Nabi. Setelah selesai satu rakaat, bangkit dari sujud kedua, rakaat kedua. Ini dan bagi Nabi rakaat kedua. Paham kan? Bagi Nabi rakaat kedua. Nabi duduk tasyahud. Yang tadi ikut sujud, ya, berdiri. Berdiri. Dia sempurnakan sholatnya. Paham kan? Dia berdiri, dia sempurnakan apa? Sholatnya. Setelah itu, apa yang dia lakukan? Setelah satu rakaat dia sujud, apalagi semuanya. Setelah dia lakukan itu dia salam. Nabi tidak salam. Nabi tidak salam. Setelah dia salam pergi ke belakang, gantian sama yang menjaga musuh yang telah lakukan apa satu rakaat. Dia lakukan satu rakaat, dilanjutkan. Karena sisa satu rakaat tadi dia yang menghadapi musuh kan dia sudah sholat pertama tadi. Tahu kan? Sudah lakukan satu rakaat. Nabi masih tidak salam, belum salam. Tahu kan? Setelah itu sahur tasyahud ikut Nabi, Nabi salam, mereka juga ikut salam. Ini sholat takut. Salah satu kaidahnya. Dia tidak menghadap ke mana? Ke kiblat, tapi menghadap ke musuh. Tidak batalkan sholatnya, padahal menghadap ke mana? Ke musuh. Jelas kan? Akan datang lagi nanti, karena sholat takut ini ada tiga cara. Ada tiga cara yang dilukis. Jelas kan? Ini boleh tidak menghadap ke kiblat. Demikian pula Al-Ghairi atau selainnya. Atau selainnya. Selain daripada takut. Misalnya seperti ya, orang memang tidak mampu untuk mencari apa? Melihat, mengetahui kiblat itu di mana. Akan perlu katakan fayusalli kaifa ma amkana. Maka dia sholat bagaimana? Ya, sebagaimana bisanya. Ya, apa yang memungkinkan untuknya? Wa ma adahuma la tasihu salatuhu illa mustaqbil Ka'bah. Selain kedua ini, yang maksud selain salat nafilah atau selain orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka tidak sah salatnya kecuali dengan menghadap apa? Kata beliau, "Fa'inkana qariban minha, lazimatu shalah ila ainiha." Kalau dia dekat dari Ka'bah, misalnya Ismail lagi pergi umroh atau haji, amin. Bangga, maka harus dia menghadap ain badannya Ka'bah. Tidak boleh berpaling sedikit dari badan Ka'bah. Ini kalau dia dekat, dia melihatnya. Wajib sholat menghadap Ka'bah, ainul Ka'bah, badannya Ka'bah. Tidak sah tampaknya. Ini disepakati. Ini di apa? Disepakati bagi orang yang tinggal di sana atau ke sana dekat darinya, wajib sholat menghadap ke badan Ka'bah. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Wa in kana ba'idan, kalau dia jauh seperti kita sekarang ini lagi di Indonesia, jauh dari Ka'bah, fa ila jihatiha, maka cukup menghadap ke arahnya. Tidak apa-apa serong ke kanan atau ke kiri, yang penting ke arahnya. Tahu kan? Miring ke kanan atau ke kiri, yang penting searah dengan arah Ka'bah, tidak ada masalah. Paham bro? Ya? Artinya, kalau miring sedikit tidak perlu kita geser. Paham ini? Tikar masjid. Iya kan? Kan banyak orang sekarang. Asalnya tadi tikarnya lurus, sekarang dia ukur. Dengan alat yang ada sekarang, oh ternyata anak panahnya miring sedikit dari arah badan Ka'bah, dari badannya. Akhirnya apa? Dia geser. Ini kesalahan. Seharusnya sopnya juga tidak usah lurus. Karena kapan lurus ini badan Ka'bah. Ini badan Ka'bah. Kita sop di sini imam, makmum di sini, ke sini. Ini kan sudah tidak searah ini. Kalau kita di Makkah, memang melingkar. Seharusnya juga harus dia lingkar begitu. Iya kan? Kan ini seharusnya. Makanya yang kita katakan, seharusnya enggak usah geser. Kapan kita geser begini, asalnya tadi begini, lurus. Kalau kita geser, seharusnya bukan gesernya lurus begini, tapi lurus baru begini. Paham kan? Jalan ini. Karena kita membebani diri kita dengan itu. Paham? Jadi jauh dari, tetap salah sebenarnya. Walaupun dia geser, tetap apa? Salah. Karena yang di luar daripada Ka'bah itu menghadap apa? Arah, tidak menghadap badan. Jelas ini, tidak menghadap badan. Dan ini disepakati, tidak hasil pendapat, bahwa orang yang di luar Mekah tidak melihat Ka'bah, dia menghadap ke mana? Ke arah, tidak menghadap ke badan. Tidak menghadap ke badan. Ini disepakati, tentunya banyak sekali dalil dalam hal ini Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita cukupkan. Ada bungkus-bungkusnya tuh. Ada plastik.